Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa imanan wa amalan saliha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa bi sanadin muttasilin ila musannif rahimahullahu ta'ala al-imam al-allamah Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adzabil 'Alim wal Muta'allim. Wasalna ila qawli musannifu rahimahullahu ta'ala nuqtas salis ayatahallaqal bizzuhdi fid dunya. Naam. Alhamdulillah kita telah kita bertemu kembali untuk membahas kitab yang telah lama kita tinggalkan karena disela oleh berbagai hal. Yang pertama disela oleh bulan Ramadan, kemudian juga selanjutnya disela oleh beberapa hal seperti Syahrul Syawal. Ya, alhamdulillah di sini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, di mana kita telah sampai pada bab pertama, fasul awal fi adabihi fi nafsihi. Fasal yang pertama yaitu bab adabnya terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya kita telah membahas adab yang pertama dan adab yang kedua. Adab yang pertama, sebelumnya kita telah membahas naul awal dawamu muraqabatullahi ta'ala fissirri wa'alaniyah. Ya, senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam keadaan bersendirian, baik itu tidak ada orang lain, tidak dilihat oleh orang lain, dan juga merasa selalu diawasi ketika engkau juga bersama orang lain. Ya. Maka ketika niat kita atau kualitas ibadah kita berbeda antara ketika kita bersama orang lain, misal kita sholat berjamaah di masjid bersama orang lain, dengan kualitas ibadah kita di rumah, misal kita sholat duha, sholat tahajud, sholat malam, dan sebagainya, apabila dua kualitas ibadah ini berbeda, maka perlu diperhatikan hati kita, niat kita. Pasti ada yang bermasalah dengan hati dan niat kita. Ya. Karena ketika kita beribadah dengan orang lain, di hadapan orang lain, sholat berjamaah di masjid misalnya, kita memperbagus bacaan sholat kita, kita memperbagus gerakan sholat kita, kita memperlama gerakan sholat kita, kita memperlama sujud kita, rukuk kita, kita tumakninah sebaik-baiknya dan sebagainya. Namun apabila di rumah mereka atau kita terburu-buru, menyingkat lamanya rukuk, menyingkat lamanya sujud, tidak membaca doa-doa yang panjang, bahkan hanya membaca trikul, tiga kul. Maka ini dikhawatirkan ada sesuatu dalam diri kita, ada sesuatu dalam niat dan hati kita. Kemudian adab yang kedua yang telah kita bahas selanjutnya atau sebelumnya, as-sani ayyasunal ilma kama sanahu ulama us-salaf wa yakuma lahu bima ja'alahu Allah ta'ala lahu minal izzati wasyaraf. Yaitu menjaga ilmu dari semua yang menyelisihinya. Ya, sebagaimana para ulama salaf menjaga ilmu. Wa yakuma lahu bima ja'alahu Allah ta'ala lahu minal izzati wasyaraf. Ya, dan mengamalkan ilmu tersebut sebagaimana Allah menjadikan ilmu tersebut sebagai sesuatu yang atau sesuatu yang dimuliakan dan dihormati. Maka adab kedua terhadap diri kita pribadi yaitu menjaga ilmu itu, ya, dan memuliakan ilmu, tidak menghinakan ilmu, ya, beradab di depan ilmu. Maka ini adalah adab yang kedua. Kemudian selanjutnya kita telah sampai ke qaulus nuqtas salis atau poin yang ketiga, as-salis ayatakhallaqa bizuhdi fid dunya. Ya. Naam. Qaulus salis atau poin yang ketiga dari adab seseorang terhadap dirinya sendiri yaitu, ya, seseorang itu berhias dengan zuhdi. Ya. Fid dunya, dengan kesuhudan terhadap dunia, dia merasa cukup, ya, terhadap dunia, dia tidak terpaut hatinya dengan dunia, ya, maka jangan dibalik, ya, jangan dibalik kita zuhud terhadap agama, ya, dan tamak terhadap dunia, namun sebaliknya kita zuhud terhadap dunia dan tamak terhadap akhirat atau ilmu. وَتَقَلُّلِ مِنْهَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ الَّذِي لَا يَدُرُّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِإِيَالِهِ. Ya. Dan kita cukup hanya mengambil sedikit, secukupnya. مِنْهَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ, ya. Yang cukup, yang memungkinkan, sehingga kita tidak memudaratkan diri kita sendiri dan diri orang-orang yang kita tanggung. Maka di sini ada dua orang, ada dua orang dalam hal ini. Yang pertama adalah orang yang ifrat, yang berlebih-lebihan. Kemudian ada orang yang tafrit, yaitu yang mereka berkurang-kurang. Kelompok orang yang ifrat, mereka berlebihan dalam permasalahan zuhud. Sehingga mereka meninggalkan semua kehidupan dunia. Ya. Tidak, saya hanya fokus ibadah di dunia. Saya akan berzikir kepada Allah, bersolat, ibadah, menuntut ilmu. Bagaimana masalah makan dan tanggunganmu, istrimu, anakmu? Tidak usah, itu hanya tanggungan Allah katanya. Biar Allah yang menanggung. Sementara dia tidak bekerja. Sementara dia tidak berusaha untuk menafkahi keluarga dan anak-anaknya. Ya, maka ini perbuatan yang salah. Karena di sini Ibnu Jamaah mengatakan rahimahullahu taala, ya, wa taqall minha biqadri imkan, ya. Zuhud itu bukan sama sekali meninggalkan dunia. Namun beliau mengatakan zuhud itu adalah tidak memperbanyak, ya, hal-hal dari dunia. Cukup dia mengambil apa yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Tanpa berlebih-lebihan. Ya, jika dengan uang misal 1 juta atau 2 juta, 3 juta, dia bisa membelikan makan untuk dirinya sendiri yang cukup, yang tidak mewah juga dan juga tidak kurang, dan juga dia bisa memberikan makan kepada anak dan keluarganya, ya, dia bisa membelikan atau membeli transportasi untuk keperluannya, maka ini sudah cukup, ya, tidak perlu dia nambah lagi untuk misal ingin, ya, berlebih-lebihan ingin diberikan rezeki motor misal, dia ingin lebih, ya, mobil atau diberikan rezeki mobil, dia ingin lebih mobil yang lebih mahal lagi, dan lain sebagainya. Maka sudah selayaknya atau sepantasnya seorang penuntut ilmu itu zuhud terhadap dunia. Kemudian ada golongan yang kedua, yaitu golongan yang ifrat, ya, tafrid. Ya, mereka kebalikan dari golongan yang pertama. Ya, dia, mereka zuhud terhadap ilmu agama dan terlena dengan kehidupan dunia. Ketika diberikan dunia, ya, mereka berlomba-lomba. Mereka berlomba-lomba, ya, mencari, saling berbangga-bangga dengan hartanya, saling mengadu. Dan ini wakil terjadi. La haula wala quwwata illa billah. Kita dapati di sosial media, ya, orang-orang itu saling berbangga-bangga dengan hartanya, memamerkan kekayaannya, memamerkan HP-nya, memamerkan, ya, bahwasanya saya memiliki HP iPhone dan lain sebagainya, memamerkan bahwasanya rumah saya seperti ini besar, memamerkan bahwasanya saya punya tunggangan atau alat transportasi yang mahal, mobil yang mahal, memamerkan uang yang sebanyak. Ini tercela. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu untuk mengambil upeti terhadap penduduk Bahrain, penduduk negara Bahrain. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, upeti tersebut adalah dibagi-bagikan untuk, ya, penduduknya. Maka setelah para sahabat, ya, penduduknya pada saat itu adalah para sahabat. Ketika para sahabat, ya, mendengar bahwasanya ada sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah membawa upeti dari penduduk kota Bahrain dan akan sampai dan dibagikan pada saat sholat, ba'da sholat fajr, sholat subuh, maka para sahabat berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong untuk ambil jatah, minta bagian. Ya. Maka tentu ini manusiawi. Ya, seorang manusia, ya, tentu sangat manusiawi untuk meminta harta atau menginginkan harta, itu manusiawi. Ya. Namun, apa kata Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat, ya, tinggi imannya? Mereka ini perlu diingat, para sahabat ini tidak terlena dengan dunia, tidak. Tidak terlena dengan dunia. Namun pada saat itu, para sahabat tinggi himmahnya, tinggi keinginannya untuk mendapatkan dunia. Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya, untuk mengingatkan para sahabat, ya, فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَحْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَحْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطُ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتَهْلِكَهُمْ كَمَا أَحْلَكْتَهُمْ نعم فَتُهْلِكَهُمْ كَمَا أَحْلَكَتْهُمْ ya. فَاللَّهِ مَا الْفَلْقُ أَحْشَ عَلَيْكُمْ, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Maka Rasulullah SAW tidak takut kemiskinan itu menimpa para sahabat, karena sebagian telah menimpa mereka dan mereka mampu melewatinya. Ya, kita bayangkan, ya, kita bayangkan kemiskinan para sahabat zaman dahulu. Saya yakin tidak ada yang lebih miskin pada saat ini daripada para sahabat. Kita bayangkan, ya, para sahabat dahulu, ada seseorang sahabat yang hanya memiliki satu buah kain. Satu buah kain untuk baju mereka. Bukan satu baju, bukan satu baju. Satu baju artinya adalah atas dan bawah, ya, kaos dan celana, tidak. Ini bukan satu baju, tapi satu kain. Satu kain yang digunakan untuk menutupi aurat mereka. Maka siapa di dunia ini yang hanya memiliki satu kain? Saya yakin tidak ada orang yang semiskin itu. Apakah ada di zaman sekarang ini orang yang hanya tinggal di masjid? Karena memang tidak punya rumah, tidak punya uang untuk makan dan lain sebagainya. Maka di zaman dahulu ada ashab suffah, para sahabat Nabi yang tinggal di masjid-masjid karena kefakiran mereka, saking fakirnya mereka seperti itu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Karena terbukti para sahabat sudah bersabar atas kemiskinan. Lalu apa kata Nabi? Walakin akhsha alaikum an tubsata ad-dunya. Akan tetapi yang aku takutkan kepada engkau wahai sahabat, ketika dunia dibentangkan pada kalian, ketika dunia dibentangkan di hadapan kalian, kama busitat ala man qablakum fatanafasuha, sebagaimana telah dibentangkan kepada umat-umat sebelum mereka, kemudian mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Maka kejadian ini, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, sudah terjadi di zaman-zaman dahulu. Maka mereka dibentangkan dunia untuk mereka, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya, kemudian mereka binasa akan karena terhadap karena hal tersebut. Ya, mereka binasa karena hal tersebut. Maka itulah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat. Ketika dunia dibentangkan, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Akhirnya dunia tersebut membuat mereka binasa. Ya, melupakan dunia, melupakan akhirat, melupakan agama dan lain sebagainya. Ya, dan ini waqi', sudah terjadi. Ya, maka kita perhatikan para sahabat saja, para sahabat yang telah mendapat kefakiran tersebut, kemudian para sahabat pada saat itu bukan dalam himmah yang tinggi terhadap dunia. Mereka hanya pada saat tersebut ingin lebih atau muncul keinginan yang lebih untuk mendapatkan dunia. Maka terlebih lagi kita pada saat ini, manusia biasa yang mungkin dunia sudah terbentang luas di hadapan kita, maka terlebih lagi kita harus waswada untuk hal ini. Naam. Maka inilah kelompok yang kedua. Mereka sibuk terhadap dunia, berlomba-lomba terhadap dunia, menjual agama dengan dunia. Berapa banyak para alim ulama yang menjual agamanya karena dunia? Tidak sedikit. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang mendukung kebijakan pemerintah karena dunia. Karena diberikan dunia di hadapan mereka. Membuat fatwa bahwasanya khamr miras diatur di usul fikih. Membuat fatwa bahwasanya boleh memperdagangkan miras, boleh mengambil pajak dari orang-orang kufar, dari penjualan miras dan lain sebagainya. Mereka menjual agama dengan dunia. Enam. Kemudian Ibnu Jama' berkata, fa inna ma yuhtaju ilaihi lidalika 'ala alwajhil mu'tadil min alqana'ah laisa yu'addu min ad-dunya. Ya. Karena setelah sebelumnya Ibnu Jama' menjelaskan bahwasanya definisi zuhud itu bukan seseorang yang sama sekali tidak mau terhadap dunia. Ya. Sebagaimana sebagian kelompok yang dia hanya fokus saja ibadah, dan ketika ditanya kenapa kamu tidak menafkahi keluargamu, ketika ditanya kenapa kamu hanya fokus ibadah tidak kerja, apa yang dia katakan? Saya menyerahkan hidupku kepada Allah dan biarlah Allah yang akan menafkahi aku dan keluargaku. Maka ini kebatilan yang sangat batil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas, seumat atau manusia paling baik di dunia, di muka bumi ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja. Ya, mengembala kambing. Bekerja beliau. Orang yang sudah dijamin masuk surga, ya, orang sebaik-baik manusia di muka bumi ini, tetap bekerja. Mencari penghidupan. Menafkahi keluarganya. Tidak leye-leye ongkang-ongkang kaki yang mengatakan bahwasanya Allah yang akan memberikan nafkah, rezeki, dan lain sebagainya. Ya. Maka di sini Ibnu Jamaah mengatakan bahwasanya bukanlah terlena, disebut terlena terhadap dunia, atau disebut juga sebagai zuhud, ya, adalah orang yang bukan sama sekali tidak menginginkan dunia. Ya, namun dia mengambil sebagian dunia itu, sebagian kecil dunia, sebatas dengan keperluannya sehari-hari, kebutuhannya. Kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan anak istrinya, dan apa-apa yang ada di tanggungan mereka. Ya. Maka itulah definisi zuhud. Dan beliau menekankan lagi bahwasanya fa inna ma yuhtaju ilaihi lidalik alal wajhil mu'tadil minal qanaah laisa yu'addu minad dunya. Maka apa yang di sebagian dunia atau beberapa bagian dunia, sebagian kecil dunia yang dibutuhkan dari seorang penuntut ilmu ala wajhil mu'tadil, ya, ala wajhil mu'tadil, dengan cara yang seimbang, sesuai kadar yang pertengahan, seimbang seperlunya, minal qona'ah, disertai dengan rasa qona'ah, ya, rasa qona'ah, laisa yu'addu minad dunya, maka di sini tidak dihitung sebagai orang yang terlena terhadap dunia. Ya. Maka di sini Ibnu Jamaah menjelaskan atau mensyaratkan dua hal. Yang pertama, dia mengambil sesuai kadar apa yang dia butuhkan, ya, atau kadar yang seimbang, pertengahan, seperlunya saja, kemudian disertai rasa qanaah. Ya. Disertai rasa qanaah. Naam. Wa aqallu darajatil alim ay yastaghdhiru at-ta'allaqa bid-dunya. Dan paling rendahnya derajatnya seorang alim adalah mengotori dirinya, yastaghdhiru, mengotori dirinya, ya, dengan rasa ketergantungannya terhadap dunia. Ya, maka apabila seorang alim sudah menggantungkan dirinya terhadap dunia, maka itu akan mengotori dirinya sendiri. Li'annahu a'lamun nasi bi khissatiha bi na'am wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa qasrati ta'abiha wa nasabiha, ya, karena seorang ulama itu adalah orang yang paling mengetahui tentang rendahnya dunia. Ya, seorang ulama adalah orang yang paling mengetahui bahwasanya dunia itu adalah rendah. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, atau suatu ketika Rasulullah SAW melihat seekor kambing, ya, yang cacat, ya, seekor kambing sudah cacat, putus telinganya dan lain sebagainya di suatu pasar. Maka Rasulullah SAW menawarkan kepada orang-orang, siapa yang mau membeli ini, ya, membeli kambing ini dengan harga 2 dinar. Maka tidak ada yang mau. Siapa? Dijawab oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya, siapa yang akan mau membeli kambing seperti ini dengan harga 2 dinar? Ditawar lagi 1 dinar. Tidak ada yang mau beli. Maka apa kata Rasulullah? Maka seperti itulah dunia. Dunia itu lebih buruk daripada kambing ini. Dunia itu lebih buruk daripada kambing yang ini. Yang tidak ada orang yang mau. Maka sudah sepantasnya seorang alim itu mengetahui kadar kehinaan dunia, kadar kehinaan harta. Kemudian seorang alim itu adalah orang yang paling mengetahui fitnah harta. Berapa banyak harta menjadi fitnah untuk seorang alim. Seperti tadi, ketika dilanda harta, ya mereka ya, mengatur-ngatur fatwa. Mencari-cari pembenaran untuk ya, menyokong fatwa-fatwa orang yang memberikan dia harta. Ketika diberikan harta ya, kepada seorang halim, terfitnah dia. Meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan ya, membuka-membuka halaqah ilmu, hanya ingin memberikan ilmu terhadap orang-orang yang memberikan harta kepadanya. Ya, sementara orang-orang fakir miskin, ya, tidak mereka izinkan untuk mengambil ilmu, dan lain sebagainya. Maka ulama'lah, seorang alimlah, orang yang paling mengetahui fitnah dari dunia, fitnah dari harta. Wasur'ati zawaliha, dan cepat habisnya, cepat sirnanya harta itu. Ya, maka seorang alim adalah orang yang paling mengetahui bahwasanya harta itu tidak fana. Tidak ada sesuatu yang tidak ada harta itu kecuali akan cepat habis. Ya. Kita hari ini kita dapat gaji 5 juta, sejak hari dua hari selesai habis. Ya, setelah habis apakah kita puas? Tidak. Kita mau lagi. Ya. Laukana wadian au kama qala, kalau kalau saja satu bukit emas, kalau kana wadiya min adhab ya a'ta linnas, ya kalau saja satu wadi, satu lembah gunung emas diberikan kepada manusia, mereka tidak akan puas, dia akan minta satu lembah lagi. Setelah dia habis ya, dapat dua lembah, tidak akan puas, dia akan minta lagi tiga lembah, dan selanjutnya, dan seterusnya. Sampai apa kata Rasulullah SAW? Hatta tamla'ut turab. Ya. Hatta fahu tamla'ut turab. Sampai mulutnya itu terisi dengan tanah. Ya, maksudnya adalah meninggal. Setelah dikubur, baru dia akan puas. Maka itu sudah tabiat manusia. Tabiat manusia itu tidak akan puas dengan harta sebanyak apapun. Dikasih satu juta, minta 2 juta. Dikasih 2 juta, minta 3 juta. Dikasih 4 juta, minta 5 juta. Dan terus. Dan seterusnya. Maka seorang ulama lah orang yang paling mengetahui bahwasanya harta itu fana. Ya, cepat habisnya. Wa kasrati ta'abiha wa nasabiha. Dan harta itu, dunia itu, ya, sangat capek. Untuk mendapatkan dunia itu sangat capek, perlu kerja keras yang banyak. Sudah capek, perlu kerja keras yang banyak, kemudian cepat habisnya. Maka ulama lah yang paling mengetahui hal tersebut. Fahu ahakku bi adami iltifati ilaiha wastighali bihumumiha. Maka mereka lah para ulama yang paling berhak untuk tidak menoleh terhadap dunia dan juga tidak sibuk dengan memikirkan dunia tersebut, ya, karena mereka tahu bahwasanya karena mereka orang yang paling tahu di muka dunia ini, tidak ada yang lebih tahu di muka bumi ini bahwasanya harta dunia itu adalah rendah, harta dunia itu bisa menimbulkan fitnah, harta dunia itu cepat habis, harta dunia itu melelahkan, dan lain sebagainya, fana tapi tidak memuaskan, dan lain sebagainya. Ulama lah yang paling tahu hal tersebut. Maka mereka lah yang paling berhak untuk tidak menoleh sedikit pun terhadap dunia. Apalagi mengambil ya noleh saja ndak, sudah tidak pantas, apalagi dia sibuk dan mengambil bagian dari dunia. Wa anis Syafi'i radhiyallahu anhu, dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau usiya li aqalin nas surifa ila zuhad." Ya. Kalau saja aku bisa memberikan wasiat kepada orang yang paling berakal, ya, kalau aku diperintahkan untuk memberikan wasiat kepada orang yang paling berakal, maka aku akan ya menyampaikannya atau memberikan wasiat tersebut kepada orang yang zuhad, orang yang zuhud. Karena orang yang zuhud dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya merekalah orang yang paling berakal. Bagaimana tidak dikatakan seorang yang berakal? Ya, karena dia mengetahui fitnahnya harta, mengetahui hinanya harta, mengetahui fananya harta dan lain sebagainya. Ya. Maka merekalah orang yang paling berakal. Falaita syi'ri man ahakku minal ulama'i biziyadatil akli wal kamali. Ya. Maka bagaimana pula yang paling layak dari ulama biziyadatil akli wal kamali, yang memiliki tambahan akal dan kesempurnaan akal. Maka di sini Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala mencelah atau menyindir ulama yang dia terlena terhadap dunia. Ya. Mereka ulama adalah orang yang dikenal sebagai orang yang memiliki tambahan akal, yang memiliki kelebihan akal daripada orang-orang lain, orang-orang awam, memiliki kesempurnaan akal dibanding yang lain. Namun dengan kesempurnaan akalnya, tambahan akalnya, kelebihan akalnya dibandingkan orang lain, nah, maka namun mereka mengambil dunia. Maka tentu ini ya bisa dikatakan bodoh. Bodoh, sangat bodoh sekali. Kemudian beliau Ibnu Jamam meneruskan dengan asar yang kedua, waqala Yahya bin Mu'ad. Waqala Yahya bin Mu'ad, berkata Yahya bin Mu'ad, "Lau kanatid dunya tibran yafna wal akhiratu hazafan yabqa, lakana yanbaghi lil akili itharul hazaf al baqi ala tibr al fani." Nah, kalau sanya dunia itu diibaratkan sebagai satu biji emas. Ya. Namun fana, akan hilang, akan sirna. Ya. Di sini Yahya ibnu Mu'ad mengibaratkan dunia sebagai satu biji emas yang disukai oleh banyak orang, ya, yang dicari oleh banyak orang. Ya. Namun fana, akan sirna, cepat habis. Wal akhiratu hazafan yabqa, dan akhirat diibaratkan oleh Yahya ibn Mu'ad sebagai tembikar, ya, batu tembikar tapi kekal, ya, tidak cepat habis, kekal. Maka lakana yanbaghi lil akili isarul hazaf al baqi ala tibr fani, maka orang yang punya akal, orang yang punya logika, tidak usah ditanya, pasti mereka akan memilih tembikar yang kekal. Ya ngapain kita punya biji emas, tapi sudah habis, cepat habis, selesai. Ya, kita punya emas sehari, habis. Buat apa? Maka orang yang berakal pasti akan mengambil tembikar yang bisa dia miliki selamanya. Kekal. Ya. Itu kalau dunia diibaratkan sebagai biji emas yang sirna, yang akan fana, yang cepat habis, dan akhirnya diibaratkan terhadap tembikar yang kekal. Namun apa kata Ibnu Jama'ah di sini? Fa kaifa wad dunya hazafan fanin wal akhiratu tibran baqi. Lalu bagaimana kalau seandainya itu dunia itu sebuah tembikar yang fana, namun akhirat adalah biji emas yang kekal. Inilah kenyataannya. Kenyataannya adalah akhirat itu adalah biji emas yang kekal. Harta yang paling atau harta karun atau sesuatu yang paling berharga adalah akhirat. Maka diibaratkan sebagai biji emas. Dan kita mengetahui bahwasanya akhirat itu kekal. Kenyataannya bahwasanya akhirat itu adalah biji emas yang kekal. Dan dunia itu adalah tembikar yang tidak ada apa-apanya. Yang cuma segitu saja. Dan akan habis. Kita paling lama kita akan nikmati hanya 70 tahun. Ya, itu pun kalau kita hidup selama itu, 70 tahun. Adapun dunia kita mengetahui. Ya, wal akhiratu abqa. Ya, akhirat itu lebih kekal. Kita mengetahui kekalnya akhirat itu. Kita mengetahui balasan akhirat itu. Bahwasanya manusia yang paling rendah derajatnya di surga adalah mereka diberikan istana beserta isinya yang paling besar di muka bumi dan apa? Wa asra amsaliha. Dan 10 kali yang semisalnya. 10 kali istana dan beserta isinya yang paling besar di muka bumi ini. Itulah apa yang didapat oleh orang yang paling rendah derajatnya di akhirat kelak. Ya, sedangkan di dunia, siapa yang bisa punya ya, sekaya-kayanya orang di muka bumi ini, hanya berapa yang dia punya? Berapa? Maka selayaknya seorang alim meninggalkan tembikar yang fana dan menuju biji emas yang kekal. Taib, itulah poin yang ketiga. Insyaallah poin yang keempat kita akan teruskan pada pertemuan minggu depan. Insyaallah ta'ala. Taib, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.